Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan bekal yang hakiki untuk menuju akhirat kelak, perlu kita yakini sedalam-dalamnya dalam kalbu kita bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal dan jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Dengan harapan tatkala kita betul-betul meyakini bahwa kehidupan akhirat kala itu jauh lebih kekal dan lebih baik daripada dunia, kita terpacu, kita termotivasi dengan segala kekuatan kita yang Allah berikan kepada kita, yaitu semangat al-hiras wal-mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk mencari bekal di dunia ini. Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini dalam rangka untuk mencari bekal akhirat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita mau menyadari dan memahami bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta aqwal qaul dari para ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in yang menjelaskan tentang kefanaan, kehinaan, kerendahan dunia ini sangat banyak. Dan sebaliknya, yang menjelaskan tentang keutamaan akhirat kelak, pahala di sisi Allah dan berbagai macam kenikmatan yang Allah janjikan di surga serta ampunan dari Allah pun juga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi yang sahih serta aqwal a'immatus salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan yang ikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing, dalam keadaan jalan sudah jelas di depan kita, ada dua pilihan. Jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka. Di depan kita sudah jelas jalan petunjuk dan jalan yang menyimpang. Di depan kita jelas bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, senda gurau, permainan dan fana. Namun kehidupan akhirat itu kekal, baik, dan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa manusia cenderung jatuh kalau tidak memilih bahasa kita, tapi jatuh lebih mengedepankan urusan dunia yang jelas-jelas fana, permainan senda gurau, hina rendah, dibanding dengan kehidupan akhirat yang pasti lebih baik dan kekal. Nah, ternyata di sana ada masalah yang manusia ini masuk ke langkah-langkah syaitan. Nah, terperdaya oleh syaitan ini salah satu sebab dari sebab-sebab terbesar manusia lebih cenderung dan jatuh pada kehidupan dunia, memilih kondisi yang rendah, hina, fana, serta menipu. Menipu, mata'ul gurur, kata Allah. Perhiasan kesenangan yang sifatnya menipu. Apa itu? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dua fitnah ini, dua pintu ini, yang paling banyak syaitan menyesatkan hamba Allah. Dan paling banyak hamba-hamba Allah larut dan mengikuti fitnah syubhat atau syahwat tadi. Sehingga lebih mementingkan dan lebih memilih dan terjerumus dalam lembah kehinaan dan kenistaan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi ini, yaitu apa yang diucapkan dan diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Yang pertama, babu syubhat. Dan yang kedua, babu syahwat. Dan yang ketiga, babul ghadab. Pintu pertama, manusia masuk neraka adalah pintu syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat, kerancuan. Kerancuan dalam apa? Dalam beragama. Larut, mengikuti, terperdaya, terjerembab pada aliran-aliran yang menyimpang, paham-paham yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyelisihi siratul mustaqim, aliran-aliran, sempalan-sempalan yang jauh dari siratul mustaqim. Itu syubhat yang akan berdampak dan melahirkan keraguan-keraguan dalam agama. Itu dampak buruk bagi yang terkena fitnah syubhat. Kalau kita mempelajari dan membaca, merenungkan serta menganalisa dengan akal sehat dan dengan terutama dan utama bimbingan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami salafil ummah, tentang sakte, aliran, kelompok, paham, pemikiran yang sesat, yang menyimpang, nampak mereka tidak memiliki hujjah yang kokoh, tidak memiliki pegangan yang kokoh, tidak memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga keraguan-keraguan. dan tidak ada di kalangan mereka aliran atau kelompok pemahaman, pemikiran yang sesat itu kecuali pasti akan berpecah belah. Kecuali apa? Pasti akan berpecah belah. Nah, itu akibat apa? Akibat terjerembab dalam kubangan syubhat. Akibat tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami salaful ummah. Sehingga kalau antum mempelajari dan melihat, menganalisa kondisi yang ada di dunia ini, semua sakte, aliran, paham, kelompok yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, tidak di atas siratul mustaqim, mesti berpecah. Dan itu sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, fa in amanu, kata Allah, bimithli ma amantum bihi faqati tadau wa in tawallau fa innahum fi shiqaq. Kalau kalian, kata Allah, kalau mereka orang musyrikin mau beriman seperti imannya kalian di situ tentunya di kala itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan para sahabatnya. Jika mereka mau beriman seperti imannya kalian, kata Allah, faqadih tadau, niscaya mereka dapat hidayah. Fa'in tawallau, karena mereka ini gak mau beriman seperti imannya kalian, para sahabat Nabi di kala itu, berpaling dari itu semua, fa innahum fi syiqaq, kata Allah, maka mereka sungguh dalam keadaan berpecah belah. Sungguh dalam perselisihan terus, enggak henti-hentinya. Naam. Ini masalah yang harus kita pahami. Tidak sesederhana apa yang kita dengar, yang kita pikirkan dengan kasat mata kita tentang kengerian, yaitu paham dan aliran, sakte, kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak seperti pemahaman para salaful ummah. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, ala fil fitnati saqatu. Naam, kata Allah, ketahuilah bahwa mereka jatuh dalam fitnah. Apa fitnah yang dimaukan di situ? Mereka melanggar Rasul, tidak taat kepada Rasul, maka jatuh dalam fitnah. Fitnah itu maksiat, fitnah itu dosa. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, fitnah itu, kata beliau, jahannam. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa dalam jahannam mereka jatuh. Yang kedua, kata beliau tafsirnya, ala fil fitnati saqatu, kata Al-Mawardi, fi mihnatin nifaq wasyikok. Jatuh mereka dalam fitnah apa? Kemunafikan dan syikok, perselisihan. Nah, itu makanya orang yang terkena fitnah syubhat ini, dimanapun dia berada, siapapun dia di dunia ini, tidak memiliki pegangan dalil hujjah yang kokoh. Dalam keadaan ragu mereka itu. Naam. Makanya aliran sesat seperti Ikhwanul Muslimin, pokoknya seluruh aliran sesat yang ada ini, mereka kalau adu fisik dengan Ahlus Sunnah, mungkin mereka tidak takut. Adu fisik, berkelahi gitu, perang fisik, mereka mungkin saja enggak takut. Kepada siapa? Kepada Ahlus Sunnah. Tapi yang mungkin adalah pena Ahlus Sunnah itu. Penanya Ahlus Sunnah ketika digoreskan pena itu ke lembar-lembaran untuk menyingkap kesesatan mereka. Ini yang mereka takutkan. Ketakutan mereka dengan Ahlus Sunnah. Makanya di berbagai daerah dibunuh. Syekh Jamilur Rahman dibunuh. Kenapa? Karena beliau sosok seorang alim yang membantah, bahasa kita, menelanjangi aliran sesat seperti Ikhwanul Muslimin. Itu. Dan tidak akan pernah berhenti para ulama untuk membantah mereka supaya kaum muslimin terselamatkan dari aliran sesat tersebut. Terus-terusan. Sampai detik ini yang ditakutkan mereka. Bagaimana sesatnya Syiah, Khawarij, Ikhwan Muslimin, Mu'tazilah, terus sampai di dunia sekarang Hizbut Tahrir dan yang lainnya, itu dibantah semua dengan ilmiah. Mereka kelabakan, enggak akan bisa membantah atau enggak akan bisa menjatuhkan hujah-hujah Ahlus Sunnah. Nah, ini ngeri. Lewat situlah fitnah syubhat, inilah orang masuk neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, babu syahwat. Manusia masuk neraka lewat pintu apa? Pintu syahwat. Lah, syahwat ini juga demikian tidak kalah dahsyatnya. Tidak kalah dahsyatnya, ikhwan, dalam upaya untuk menjerumuskan sosok manusia ke dalam kebinasaan. Ke dalam lingkaran syaitan. Karena memang syaitan ngajak ke situ. Sehingga siapapun yang terkena fitnahnya fitnah syahwat itu lebih cenderung mengedepankan dan memilih urusan dunia ketimbang akhiratnya. Dia lebih memilih pekerjaan dunia yang mendapatkan hasil uang. Namun kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia tinggalkan. Dia lebih mempertahankan kedudukan di mata masyarakat. Nah, demi mendapatkan pujian, sanjungan, dan yang semisalnya, dia tinggalkan agamanya. Dia tinggalkan urusan akhiratnya. Seluruh yang bernilai dan yang bermakna syahwat, ketika orang masuk terjerembab dalam fitnah itu, mesti dia lebih mendahulukan syahwatnya ketimbang apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Allah cintai amalan soleh, Allah ridhoi adalah surganya. Nah, dan berbagai macam bentuk amalan, ucapan, keyakinan, akidah yang di atas Al-Quran, di atas sunnah, itu diridhoi oleh Allah. Nah, yang terjerembab dalam kubangan fitnah syahwat ini, dia larut di syahwatnya dan meninggalkan urusan akhiratnya. Dan ini banyak, makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Jannah itu, surga itu dikitari, dikelilingi kata Rasulullah dengan makarih. Sesuatu yang tidak disukai itu yang mengitari, yang mengelilingi surga. Sementara neraka kata Rasulullah dikitari, dikelilingi dengan syahwat. Wa huffatin nar bisyahwat. Nar, neraka itu dikitari dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwatnya. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, surga dikelilingi dengan makarih. Naam, karena Rasul memang menyebutkan dalam hadis yang lain yang bahwa ad-dunya kata Rasulullah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan jannahnya orang kafir. Apa maknanya? Apa penjelasannya? Bahwa dunia ini sijnul mukmin dan jannatul kafir, sekaligus menjelaskan bahwa surga itu dikitari dengan makarih, hal-hal yang tidak disukai. Karena kaum mukminin yang sejati, kaum mukminin yang betul-betul mukmin yang sejati di sisi Allah Azza wa Jal, mereka terpenjara dari hal-hal yang haram, hal-hal yang mengandung nilai maksiat, mengandung dosa. Walaupun di depan dia itu nyata hal-hal yang haram tersebut atau yang syahwat tadi, dan bisa dia melakukan, mudah dia mendapati, tapi itu haram, tapi itu memperturutkan syahwatnya, tapi itu dosa, itu maksiat, dia tahan, dia hindari, tertahan, terpenjara dari itu. Nah, demikian pula sesuatu yang menimbulkan pahala, mengandung nilai pahala, keutamaan, kemuliaan, kebaikan, kenikmatan di sisi Allah, dia kerjakan walaupun dalam keadaan dia betul-betul istilahnya sibuk atau betul-betul dia kondisinya berat. Namun itu semua karena mengandung nilai keriduan Allah dan kecintaan Allah serta pahala di sisi Allah yang disiapkan, dia melakukan itu semua. Sampai-sampai Rasul pun juga menganjurkan, kalian sempurnakan wudu, asbiqul wudu walau bil makari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan wudu oleh kalian walaupun kondisi makari. Kau enggak suka kedinginan misalnya. Tetap dingin bukan berarti wudu itu seenaknya atau enggak mau wudu atau hanya di usap semaunya dia, tetap kondisi apapun yang dia enggak suka wajib mensempurnakan wudu secara syar'i. Orang-orang pada tidur, dia bangun. Makari sesuatu yang enggak disukai gitu. Orang-orang pada lelap di malam hari, dia menerapkan firman Allah, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dia menerapkan firman Allah tentang sifat dari sifat orang-orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia lebih memilih, yaitu apa yang Rasulullah sabdakan dan Rasulullah terapkan, bahwa afdalus shalah ba'dal faraid atau ba'dal faridah qiyamul lail. Tadi disebutkan ayatnya, di bagian dari malam kalian tahajud kepada Allah sebagai wujud sunnah bagi kalian. Dan lambungnya orang mukmin itu jauh dari ranjangnya, bangun ketika tidur malam, bangun untuk qiyamul lail, untuk witir minimalnya. Yang Rasul sebutkan tadi, seutama-utama sholat setelah fardu adalah qiyamul lail. Dan Rasul gak pernah meninggalkan witir, safar atau tidak safar. Makari, iya kan, wannasu niyam, kondisi orang-orang pada tidur, dia bangun. Makari. Nah, asar, sholat asar itu orang-orang asik-asiknya bekerja, cari dunia, cari maisha. Tapi bagi yang lebih mendahulukan akhiratnya, tapi yang ingin mendapatkan surga, dia teguh, kokoh untuk berangkat berjamaah. Jika tidak ada udzur syar'i, kan demikian yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, man shalla bardain dakhalal jannata. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Kenapa mereka kaum muslimin dan muslimat misalnya, mereka larut lalai untuk melakukan, kaum muslimin tentunya, melakukan berjamaah asar di masjid di waktu asar? Karena termakan oleh syahwat. Karena terjerembab dalam kubangan syahwat. Padahal hadisnya jelas. Hadisnya jelas, Mariswa, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, subuh dan asar berjamaah, kaum laki-laki, itu masuk surga. Nah, dan Allah tekankan dalam Al-Quran tentang masalah sholat asar. Nah, Allah perintahkan untuk menjaga sholat-sholat lima waktu, wa sholatil wusta, kata Allah, dan sholat asar. Padahal sholat-sholat fardu itu sudah ada dalamnya sholat asar. Namun di ayat berikutnya Allah tekankan lagi, wa sholatil wusta, dan sholat asar, hendaklah kalian betul-betul jaga. Perhatikan, ini kan semua bekal kita untuk akhirat kelak. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu wa tazawwadu fa inna khairaz zat taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kalian mencari bekal, kata Allah, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Apa bekal takwa yang diperintah oleh Allah untuk mencari bekal menuju akhirat kelak? Takwa apa itu? Kata Al-Mawardi dalam tafsirnya, salah satu kata beliau, tazawwadu bil a'malis solihah, Fa inna khair zadit taqwa. Kata Al-Mawardi dalam tafsirnya ayat ini, hendaklah kalian mencari bekal amalan soleh, berbekal untuk menuju akhirat kelak dengan bekal amalan soleh. Bil a'mali solihah. Kenapa kata beliau? Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Amalan soleh itu ialah amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Karena amalan soleh ini memiliki sekian faedah besar. Yang paling pasti siapapun orangnya dan dimanapun berada dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang beramal soleh pasti diterima oleh Allah. Itu pasti. Karena amalan soleh itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diperintah untuk berbekal ini. Amalan soleh. Kedua, di samping itu adalah dicintai oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah dan diterima amalan tersebut. Juga salah satu upaya dengan amal soleh itu menghindar dari berbagai fitnah. Makanya Rasul sebut ke dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh. Naam, fitanan sebelum terfitnah. Sebelum terkena fitnah. Fitnah apa? Semua fitnah termasuk fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Berarti amal soleh itu salah satu kiat dari kiat-kiat dalam syar'i untuk menjauhkan diri dari fitnah. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kita hidup di dunia yang Rasul gambarkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang sahih ini, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia ini yaghdu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin terlepas dari ujian yang betul-betul mengikrarkan imannya dengan ikrar yang benar. Nah, oleh karena itu, maka kata Rasulullah, kullun nasi yaghdu sekarang. Semua manusia itu yaghdu. Yaghdu, yakni berusaha, berupaya, berbuat, beramal. Mulai dari pagi dan seterusnya. Apa upaya tersebut? Apa perbuatan tersebut? Apa amalan tersebut? Disebutkan di hadis di berikutnya hadis tersebut. Yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dia menjual dirinya, hidup itu menjual dirinya, berniaga dengan Allah. Perniagaan dengan Allah itu beriman dengan Allah dengan iman yang benar. Berjihad di jalan Allah, beramal soleh itu dengan iman kepada Allah, dengan iman yang sahih, iman yang benar, dengan jihad di jalan Allah, dengan jihad yang benar, yang ikhlas, dengan amalan soleh, dia muktikuha, dia membebaskan dirinya dari azab Allah, dari neraka Allah. Naam. Begitu. Dengan iman kepada Allah, sebenar-benar iman, berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Antum tahu jihad fisabilillah? Afwan, jangan diartikan hanya sekedar perang dengan orang musyrik, orang kafir. Itu naam. Itu jihad fisabilillah di bawah bendera penguasa, di bawah bendera amir, sultan, naam. Tapi di sana ada banyak jihad yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, kata Allah Azza wa Jal, orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, fina, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan hidayah, petunjuk ke jalan-jalan kami. Apa maksudnya ke jalan-jalan kami? Ke surga Allah. Keriduan Allah, kecintaan Allah, surga Allah. Bagi siapa? Bagi yang jahadu fina, yang berjihad di jalan kami. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan hidayah dengan jihad. Artinya kalau kita kepingin hidayah dari Allah, tentunya kaum muslimin dan muslimat di dunia ini menginginkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Apa pembuktiannya? Apa yang harus dilakukan? Jihad. Dengan jihad itulah Allah akan memberikan hidayah kepada kecintaan Allah, keridhaan Allah, dan surga Allah. Wa afradul jihad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadul hawa, jihadun nafas, wa jihadul hawa, wa jihadud dunya, wa jihadus syaitan. Ini. Dan jihad paling fardu, kata beliau, menjihati nafsu, memerangi nafsu, memerangi hawa, memerangi dunia, dan memerangi syaitan. Empat poin ini. Wa afradul jihad, jihad yang paling fardu adalah jihadun nafs, menjadi nafsu. Kenapa kita harus perangi nafsu itu? Karena kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu, karena nafsu itu selalu merorong pada perbuatan su. Apa su itu? Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, as-su al-maksiat, maksiat kepada Allah. Nah, wajihatul hawa, harus perangi hawa nafsu kita, harus perangi. Dengan apa? Dengan kokoh di atas sunnah, dengan mencari ilmu syar'i, sehingga akidah kita benar, manhaj kita benar, akhlak kita benar, ibadah kita benar, manhaj kita benar, untuk menjihati hawa. Karena hawa ini cenderung menyesatkan umat manusia dari siratul mustaqim. Kita jihati syubhat ini, jihadul hawa. wa jihadud dunya. Yang ketiga kata beliau, menjihati dunia. Dunia jangan sampai, na'udzubillah min dalik, satu menjadi tujuan hidup. Na'udzubillah. Dua, menjadi ahammu, akbaru hammi. Menjadi akbaru hammihi. Jangan sampai dunia itu menjadi, yaitu keinginan, cita-cita terbesarnya dalam kehidupan ini. Dan dunia jangan sampai melalaikan akhiratnya. Dan dunia jangan sampai menipu dia. Dan jangan sampai menjadi hambanya dunia, budaknya dunia. Ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham. Laka orang-orang yang menjadi budaknya dirham, budaknya dinar, budaknya baju. Khamisah, khamilah. Celaka kalau sampai kita-kita ini diperbudak oleh dunia. Rugi. Ini yang harus kita perangi. Silakan hidup di dunia, kata Allah. Fantasyuru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian bertebaran ke muka bumi, silakan untuk mencari rezeki dari Allah. Fadl. Tidak ada larangan dalam syariat. Naam. Mencari ma'isyah, mencari dunia. Lah, jangan sampai disalahfahami. Nah, ada rumor, ya, rumor, berita, kabar burung, kabar angin seperti itu. Wasalafiyin, ahlu sunnah, itu tidak mau bekerja. Itu adalah rumor dan paham atau kesimpulan analisa yang tidak benar secara syar'i dan secara akal sehat. Kalau ahlu sunnah salafiyin, enggak mau cari dunia, enggak mau mencari ma'isyah. Loh, itu fulan anu diem di rumah anu. Fulan siapa? Katanya salafi. Gini, gampang. Enggak usah panjang-panjang. Nanti kan debat panjang misalnya. Rasulullah ya apa? Sudah. Itu cukup. Cukup. Enggak usah yang lainnya. Wis, misalnya, Rasul ya apa? Nabi Allah, Rasul Allah, kekasih Allah, Khalilullah, yang wajib kita taati, suri tauladan, yang pasti masuk surga, dan dosa diampuni yang dulu dan yang akan datang. Cari ma'isyah apa enggak? Kalau jawabannya iya, cukup beriman, cukup meyakini, cukup menerapkan, mengamalkan. Ternyata Rasulullah juga ke negeri Syam. Dagang. Dagang. Dan para sahabat pun di masa Rasul juga berdagang. Kalau itu salah dan tidak benar, pasti ditegur, pasti. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya mereka ke pasar jual beli. Nah, mereka juga berternak, mereka juga bercocok tanam. Semuanya apa? Ma'isyah. Nah, yang salah, keliru dan fatal ini ketika ma'isyah tadi itu menyebabkan lalai zikir kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah. Ini yang salah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, itu justru dilarang dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Allah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, menjadi penyebab kalian lalai untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kan ini. Nah, makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kita tadi disebutkan jihad dunia ini betul-betul. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Coba antum perhatikan. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini. Sungguh manusia itu cinta kepada al-khair sangat. Al-khair adalah harta, al-mal. Itu karakter manusia. Enggak bisa dipungkiri. Tidak bisa apa? Dipungkiri. Ini sudah sunnatullah dan karakter manusia, kata Allah. Manusia itu cinta kepada dunia ini sangat kepada harta. Harta. Innal insana lihubbil khairi. Al-khair, al-mal. Nah, apa kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya? Kathirul hub lil mal. Nah, manusia ini sangat mencintai harta. Wa hubbuhu lidzalik. Nah, kecintaannya manusia kepada harta inilah yang menjadi penyebab yaitu meninggalkan hak-hak Allah. Meninggalkan kewajiban apa yang Allah wajibkan, lebih mendahulukan syahwatnya daripada hak Allah, daripada zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, lebih mendahulukan apa? Syahwatnya. Ini semua kenapa terjadi? Karena pendeknya dalam menganalisa dan memandang dan melihat hakikat dunia ini. Naam. Wa kullu hadza li'annahu qasara nadruhu ala hadhihi. Semua ini terjadi. Manusia cintanya kepada dunia itu, harta itu sangat dan terpengaruh dengan itu masalahnya. Lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang apa yang Allah wajibkan. Lebih mengedepankan harta dunianya ketimbang apa yang ada di sisi Allah. Ini semua di antara sebabnya kata Syekh Sa'di rahimahullah. Karena memandang dan menganalisa yang pendek. Analisa dan pandangan dia terhadap hakikat dunia. Dan apa kata beliau, wa ghafala anil akhirat, dan lalai tentang akhiratnya. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, perlu ini dihembuskan dan dipahamkan betul supaya kita terhindar dari fitnahnya dunia, dari fitnahnya kehidupan. Naam. Antum lihat dan antum renungkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita sholat. Ketika kita sholat, tahiyat akhir. Nah, salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berlindung min fitnatil mahya wal mamati. Dan fitnah kejelekan dajjal. Wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Doa itu yang Rasul bimbingkan. Agar apa? Agar Allah memberikan perlindungan bagi kita semua. Dari apa? Dilindungi dari apa? Dari fitnahnya kehidupan. Apa fitnah kehidupan itu? Kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan, maksiat, dosa, syahwat. Syahwat masuk fitnah dunia. Entah kalau urusan syahwat dunia dan seisinya ini sudah. Wal mamat, dan fitnahnya kematian apa? Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah. Yaitu akhir hayatnya, akhir yang buruk. Kematian ditutup dengan kematian yang buruk. Ini yang kita mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah. Dan yaitu pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ini diantaranya fitnah kematian. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh apa yang telah kita baca tadi sangatlah menjadikan kita perhatian sekaligus untuk kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah dari apa yang berlalu dan menuju kepada hal yang jauh lebih baik dan lebih terkontrol dalam kontrol syar'i untuk kita menjalani hidup tersebut. Dunia ini fana, kesenangan yang menipu, senda gurau. Nah, makanya kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Justru mereka kok malah lebih tu'thiru, lebih mendahulukan urusan kehidupan dunia. Terdampak dengan fitnah dunia, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia ini kenapa demikian dibanding dengan akhirat? Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu, naam, bagi kalian jauh lebih baik dan lebih kekal. Zinatul akhirah khairun lakum ayuhan nas wa abqa. Naam. Kata Qabari rahimahullah, perhiasan naam akhirat itu jauh lebih baik buat kalian dan lebih kekal. Kenapa? Li'annal hayatad dunya faniyah. Faniyatun wal akhirata baqiyatun. La tanfudu wa la tafna abadan. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu faniyah, fana, sementara. Enggak kekal. Sementara akhirat kekal. Enggak pernah hilang, sirna, enggak pernah fana. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya, bal tu'thirunal hayatad dunya fihi wajhan, kata beliau. Namun kalian tu'thirun, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Kenapa demikian kalian berbuatnya? Maksud ini kata Al-Mawardi dalam tafsirnya, muradu biha al-kuffar. Kenapa wahai kuffar, orang-orang kafir, kalian kok lebih mengedepankan dunia? Sementara akhirat itu lebih kekal, lebih baik buat kalian. Tafsir yang kedua, annal murad biha al-muslimun. Yang dimaksud dengan tu'thirun al-hayatad dunia itu mereka orang muslim yang lebih mengedepankan urusan dunianya ketimbang akhiratnya. Kenapa? Sementara wal akhiratu khairu wa abqa. Wahai kaum mukminin, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, balasannya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah rahimahullah, khairun fil khairi wa abqa fil baqa. Baik, lebih baik dari segala kebaikan, lebih kekal dari apa yang kekal. Itu akhirat. Nah, kata Qatadah rahimahullah. Makanya kata Al-Mawardi, yataharraru bihil wajhan wal akhiratu khairun li ahli ta'ah wa abqa ala ahli jannati. Surga itu, akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang ahli ta'ah, orang-orang yang ahli taat kepada Allah, dan lebih kekal bagi ahlul jannah. Lebih kekal bagi siapa? Bagi ahlul jannah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Imam Al-Qabari dalam tafsirnya Ibnu Jarir ketika menjelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, kata beliau, kampung akhirat, apa yang Allah janjikan di dalamnya nanti, itu jauh lebih baik bagimu dari dunia ini dan seisinya. Maka nasihatnya beliau rahimahullah, masyaallah, fala tahzan ala ma fataka minha fa innal ladzi laka indallah khairun laka minha. Maka jangan kau bersedih, jangan apa, engkau bersedih jangan bersedih apa yang engkau tidak dapati di dunia ini. Apa yang engkau tidak dapati urusan dunia, jangan engkau bersedih. Karena sungguh yang di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu ketimbang urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan pada pagi ini. Semoga Allah Jalla wa'az memberikan kepada kita al-hidayah wa taufik untuk selalu istiqomah di atas sunnah dan untuk selalu mengedepankan akhirat kita ketimbang dunia kita dengan amal soleh, dengan bertakwa kepada Allah sebagai bekal menuju akhirat kelak. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.